Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dhikri sirati khairil bariyah karya al-imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membaca bait yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yakni bait yang ke-12, وذاك بعد عام 12 وكان من امر بحيره ما اشتهر. Di mana pada usia 12 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ikut serta dalam ekspedisi dagang Quraisy bersama paman beliau Abu Talib. Dan ketika perjalanan dagang tersebut, mereka bertemu dengan seorang rahib pendeta Nasrani yang tinggal di Saumah, yang bernama Bahira atau Buhaira. Siapa nama Buhaira? Hah? Sirjis. Tayyib Ahsan. Apa itu Saumah? Tempat khusus untuk pendeta Nasrani, tempat menyendiri khusus untuk pendeta Nasrani, namanya Saumah. Kalau untuk ibadah umum kaum Nasrani namanya Bi'ah atau Kanisah, gereja. Baik. Kemudian pada bait yang berikutnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bait yang ke-13, wasara nahwa syami asyraful wara fi 'ami 25 udhkura li ummina khadijati muttajira wa 'ada fihi rabihan mustabshira fa kana fihi 'aqduhu 'alayha wa ba'dahu ifda'uhu ilayha. Tayyib, kata Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa sara nahwa asy-syami asyraful wara, kemudian yang kedua kalinya beliau sallallahu alaihi wasallam pergi kembali untuk berdagang ke Syam. Kemarin bersama Abu Talib adalah kali pertama beliau berdagang ke negeri Syam. Setelahnya beliau akan berangkat berdagang lagi ke negeri Syam, tetapi sendiri, tidak bersama Abu Talib. Beliau berangkat sendiri. Fi 'ami 25 udhkura, pada tahun ke-25, maka ingat-ingatlah. Baik. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam bait ini beliau hendak menyebutkan tentang rihlatus tsaniyah di Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syam. Perjalanan kedua untuk ekspedisi dagang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebutkan itu terjadi pada usia beliau yang ke-25 tahun. Taib, berarti jarak antara ekspedisi dagang pertama bersama Abu Talib dengan ekspedisi dagang kedua yang dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? dari usia 12 sampai 25. Hah? 18 tahun. Taib. 18, ha? 18 tahun. 13 tahun setelah beliau pertama kali berdagang bersama Abu Thalib. Nah, lalu di usia ke-25 Nabi SAW berangkat sendiri untuk berdagang. Akan tetapi beliau berangkat berdagang tersebut bukan membawa barang niaga milik beliau sendiri, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam bait yang ke-14, li ummina khadijati muttajiro, beliau membawa barang-barang dagangan milik Khadijah. Milik Khadijah bintu Khuwailid, ibu kita. Taib, li ummina ini ditinjau dari setelahnya beliau akan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan ibu kita Khadijah. Karena seluruh wanita yang menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummul mukminin, ibu kaum mukminin. Baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab masih di awal-awal ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau Nabi Muhammad SAW ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka, yakni kaum muslimin. Oleh karenanya beliau sebutkan dalam bait li ummina khadijati muttajiran wa'ada fihi rabihan mustabshira, dan beliau kembali setelah berdagang tersebut rabihan, membawa keuntungan, mustabshiran, dengan sangat bergembira. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Beliau langsung menyebutkan tentang kisah perjalanan dagang kedua Rasulullah SAW yang membawa barang-barang milik Khadijah untuk diperjualbelikan di Syam. Meskipun di tengah-tengah antara perjalanan dagang pertama dengan perjalanan dagang kedua, di situ ada beberapa kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya adalah apa yang terjadi antara usia 12 sampai 25 tadi? Yang masyhur juga, ha? Harbul Fijar, perang Fijar. Dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 20 tahun. Kemudian setelahnya ada kisah Hilful Fudul pada usia berapa? 1 tahun setelahnya, 21. Tetapi tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala karena sebagaimana tujuan dari beliau rahimahullah ta'ala membuat Al-Urjuzah adalah memberikan poin-poin penting yang langsung berkaitan dengan kisah Nabi SAW. Sedangkan Harbul Fijar, perang Fijar, ini adalah peperangan yang tidak berkaitan langsung dengan sejarah Islam, karena peperangan tersebut terjadi di antara Quraisy. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita singgung sedikit. Taim, di sini kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah ta'ala, dari Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah dan Al-Imam Ibn Sakan rahimahullah ta'ala, kisah ya rahimahullah, kenapa Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW yang membawa barang-barang dagangan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Dan sudah ma'ruf ma'asyallahu rahimahni wa rahimahumullah siapa Khadijah. Khadijah ketika itu termasuk wanita Arab yang memiliki nasab baik. Beliau wanita Arab yang memiliki harta. Beliau juga salah satu wanita Arab yang memiliki kecantikan. Dan beliau dikenal sangat royal. Ketika tiba satu waktu dagang, maka yang datang kepada Khadijah itu laki-laki, apa namanya, mereka adalah saudagar-saudagar, sudah terbiasa berdagang. Jadi banyak yang mengambil barang dagangan Khadijah untuk dibawa. Taib. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala kisahnya, Anna Abu Talib qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun itu 13 tahun setelah perjalanan dagang pertama bersama Abu Talib, atau 17 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Abu Talib. Abu Talib sudah semakin menua usianya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tumbuh menjadi seorang remaja. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abu Talib mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bna akhi, ana rajulun la malari." Wahai anak saudara laki-lakiku, sekarang ini aku adalah seorang tua yang tidak memiliki begitu banyak harta. Maksudnya enggak ada lagi barang dagangan untuk bisa keluar ke Syam. Kalau kemarin barang dagangan Abu Talib dibawa keluar, Nabi SAW diikut sertakan. Tapi kali ini mereka tidak punya barang dagangan, sehingga kemungkinan Abu Talib tidak akan keluar dalam ekspedisi dagang tersebut. Nah, sedangkan Nabi SAW sekarang adalah seorang remaja. Lalu kata Abu Talib, وَقَدْ اشْتَدَّ الزَّمَانُ عَلَيْنَا, dan seperti yang engkau tahu, kondisi kehidupan kita sekarang sedang sedikit sulit. وَأَلْخَتْ عَلَيْنَا سُنُونْ مُنْكِرَحْ, dan telah berlalu beberapa tahun dalam keadaan kita tidak memiliki barang-barang untuk diperdagangkan. Taib. وَهَذِهِ عِيرُ قَوْمِكَ قَدْ حَضَرَ خُرُجُهَا إِلَى الشَّامِ, dan sekarang sudah tiba waktunya kafilah dagang dari kaummu Quraisy akan mengadakan ekspedisi ke negeri Syam. Wa Khadijatu tab'atsu rijalan min qaumika yatajiruna fi maliha wa yusibuna manafi', dan Khadijah adalah wanita mulia yang biasa mencari lelaki-lelaki yang pandai berdagang untuk membawa barang-barang dagangannya, kemudian akan memberikan keuntungan yang cukup menarik. Falau jitaha ala airika, seandainya engkau mau untuk mendatangi Khadijah dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirimu, niscaya aku yakin Khadijah akan lebih mengutamakan engkau dibandingkan laki-laki yang lain. Setelah percakapan tersebut, ada dua riwayat yang menyebutkan. Riwayat yang pertama bahwa Khadijah yang mendengar sendiri, sampai berita kepada Khadijah tentang dialog mereka berdua, bahwa mereka tidak memiliki barang dagangan, tetapi Nabi Muhammad SAW dikenal semenjak dahulu sebagai seorang amin, seorang yang terpercaya. Beliau seorang yang bijak, seorang yang pandai. Perangainya terkenal di Makkah, di kalangan Quraisy, dengan perangai-perangai yang baik. Nah, Khadijah mendengar itu, bahwa Muhammad SAW berkeinginan untuk membawa barang dagangan Khadijah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah bahwa Nabi SAW kemudian yang datang kepada Khadijah menawarkan diri untuk membawa barang dagangannya. Taib. Wa in kuntu akrahu an ta'ti Syam wa akhafu 'alaika min Yahud. Kata Abu Talib, masih mengingat kekhawatirannya dan masih mengingat pesan Buhaira kepadanya ketika dahulu tiba di Busra. Meskipun sebetulnya aku sampai sekarang pun dengan usiamu yang sudah cukup dewasa 25 tahun, aku masih mengkhawatirkan kelakuan orang-orang Yahudi nanti jika engkau berangkat sendiri. Tetapi aku tidak bisa menyertaimu. Walakin la najid min dzalika buddan, tetapi kita tidak mempunyai pilihan lain selain mengambil barang dagangan Khadijah dan engkau berangkat sendiri membawa barang dagangan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab keinginan pamannya tersebut. Kata beliau, la'allaha tursil ilayya fi dhalik, mudah-mudahan Khadijah mau memberikan barang-barang dagangannya kepadaku. Faqala Abu Talib, inni akhafu an tawalla ghayraka. Fabalagha Khadijata ma kana min muhawarati ammihi lahu thumma kanat an arsalat ilayhi li'ilmiha qabla hadha bisidqihi wa amanatihi. Wa kanat Khadijatu bint Khuwailid imra'atun tajiratun dhata syarafin wa malin tasta'jilur rijal fi maliha wa tudharibuhum iyyahu. Khadijah adalah seorang wanita yang dikenal sebagai wanita kaya, memiliki kedudukan yang mulia, memiliki harta yang banyak, dan biasa menyewa laki-laki untuk mengelola hartanya diperdagangkan ke negeri Syam. Ketika sampai berita bahwa Muhammad SAW ingin membawa barang-barang niaga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau mengenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sidqi hadithihi, ucapan jujur beliau, wa aidhami amanatihi, amanah besar beliau sallallahu alaihi wasallam, wa karami akhlaqihi, akhlak beliau yang bagus, ba'athat ilaihi fa'aradat alaihi an yakhruja fi maliha ila syami tajiran. Maka Khadijah menyerahkan barang-barang dagangannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkannya untuk membawa barang-barang dagangan tersebut ke negeri Syam. Wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghayrahu minat tujjar. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penawaran yang terbaik. Belum pernah diberikan penawaran itu kepada laki-laki manapun yang membawa barang-barang beliau radhiyallahu taala anha. Tayib, disebutkan di sini dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu rahimahullah taala dalam Sirah Nabawiyah, disebutkan juga oleh Ibnu Hisham rahimahullah bahwa manafi' yang ditawarkan oleh Khadijah adalah dengan sistem qirab atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sistem mudharabah, bagi hasil 50% 50%. Jadi barang dagangan Khadijah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdagangkan, nanti hasil keuntungannya akan dibagi dua. Padahal Khadijah tidak biasa memberikan penawaran tersebut kepada orang lain. Mereka membawa barang dagangan Khadijah paling diberikan beberapa. Intinya beliau tetap lebih besar memberikan bagi hasil kepada orang yang membawa barang dagangannya. Dan kepada Muhammad SAW, mudharabahnya separuh-separuh. Baik. Ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Wa Rasulullah SAW kharaja fi maliha dhalik wa kharaja ma'ahu gulamuha Maisarah hatta qadim. Dan Khadijah juga memberikan pelayan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus salah seorang budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Ma'ah gulamiha. Meskipun namanya Maisarah, tapi beliau adalah seorang laki-laki, budak laki-laki yang dimiliki oleh Khadijah, bukan perempuan. Karena tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam safar berbulan-bulan bersama perempuan, bersama wanita. Taib. Allah Taala alamu bisawab. Berikutnya, Maro'ahu Maisarah min al ajaib wal ayat min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dagang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Maisarah. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajarati qariban min sawma'ati rahibin. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa barang-barang dagangan Khadijah bersama dengan Maisarah yang menyertai beliau sebagai pelayan. Singkat cerita, sampailah ke negeri Syam dan beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat yang dahulu pernah beliau singgah. Di mana itu? Hah? Di Busra. Di mana itu Busra? Sebelum Syam, sudah kita sebutkan kemarin. Di mana Busra? sebuah daerah di perbatasan antara Suriah dengan Urdun, sekarang Jordania. Taib, nah, karena dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 12 tahun disinggah di situ, maka ketika perjalanan ini pun beliau juga singgah di tempat tersebut. Juga di samping Sauma'ah yang ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di sana. Taib. Beliau singgah di Sauma'ah tersebut. Tapi saat singgah di Sauma'ah itu tidak ada lagi Buhairah. Buhairah sudah meninggal. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Sauma'ah tersebut tidak akan pernah kosong dari seorang pendeta. Ketika satu pendeta meninggal, maka akan diwariskan kepada pendeta berikutnya untuk tinggal di Sauma'ah semua itu. Dan ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dagang yang kedua ini datang ke Sauma'ah itu, di situ terdapat seorang pendeta juga yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq namanya adalah Nastura. Nastura nama Romawi Mu'arrab. Tapi wallahu alam aslinya apa. Disebutkan namanya adalah Nastura. Fattala' ar-rahibu ila Maisarah. Kemudian sang pendeta pun bertanya kepada Maisarah karena melihat bahwa Maisarah yang melayani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Man hadzal rajul alladzi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapa laki-laki yang berlindung di bawah pohon itu? Faqala lahu Maisarah, "Hadza rajulun min Quraisy, min ahli al-haram." Lalu Maisarah mengatakan, dia adalah seorang laki-laki dari kabilah Quraisy, dari penduduk negeri Haram, yakni penduduk Makkah. Faqala lahu ar-rahib, lalu sang rahib mengatakan, "Ma nazala tahta hadhihi syajarati qattun illa nabiyyun." Tidak ada yang singgah dan duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Baik. Dan tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di pohon itu, ada yang menyebutkan bahwa pohon itu sampai sekarang pun masih ada. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawahnya. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisyam rahimahullah taala di dalam kitab beliau, "Fakana Maisarah fima yaz'umuna idza kanatil hajirah washtaddal harru yara malakaini tudhillanihi minasyams wa huwa yasiru ala ba'irihi." Maisarah menyebutkan bahwa di saat perjalanan tersebut, ketika hari tengah panas-panasnya, beliau melihat bahwa ada dua orang malaikat yang menaungi Nabi SAW, melindungi beliau SAW dari teriknya matahari selama perjalanan tersebut. Wastakhlafahu rajulun billat wal uzza faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la ahlifu billati wal uzza. Demikian juga Maisarah mengkisahkan bahwa ketika mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dari kabilah Quraisy, beliau seorang yang datang dari Makkah, maka mereka pun bercengkrama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwa yang mengatakan itu adalah sang pendeta sendiri. Pendeta ini biasa mendengar kalau orang Quraisy, orang-orang Makkah itu jika bersumpah mereka akan mengucapkan Walat wal Uzza demi Lata dan Uzza dalam sumpahnya. Sehingga ketika pendeta ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga mengatakan yang sama. Demi Lata dan demi Uzza, beritakan kepadaku demikian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari kecil beliau tidak pernah bersujud kepada berhala-berhala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innilah ahlifu billati wal uzza." Aku bukan seorang yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka kata sang rahib, engkau jujur bahwa seorang nabi tidak akan pernah menyembah berhala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Falamma qadima Makkah dakhala ala Khadijah bimaliha wa ba'at ma ja'a bihi fa'adha'afa aw qariban wa haddathaha Maisarah an qawli rahib wa amma kana yara min idhlalil malakaini iyyahu. Dan ketika sampai di Makkah, pulang kembali dari berdagang, Nabi SAW menemui Khadijah dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Habis semua dagangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa ketahui tentang keutamaan Nabi SAW, bagaimana cerdasnya beliau SAW. Padahal beliau bukan orang yang terbiasa berdagang. Baru satu kali beliau berangkat ke Syam. Itu pun bukan untuk berdagang sendiri, tetapi ikut serta pamannya. Hanya karena pamannya kasihan, Nabi SAW ditinggal selama waktu yang lama untuk berdagang ke Syam, hanya untuk dibawa. Namun kesempatan itu Nabi SAW melihat bagaimana cara dagang mereka, cara dagang Quraisy. Karena Quraisy dikenal sebagai tujar, saudagar-saudagar yang pandai berdagang. Termasuk beberapa sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga dikenal sebagai saudagar-saudagar besar, pandai dalam berdagang. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian banyak lagi. Rata-rata Quraisy memiliki skill berdagang yang bagus. Dan Nabi SAW melihat hanya satu kali ikut dagang, pada dagang yang kedua habis seluruh dagangannya dan membawa keuntungan yang sangat besar, dibawa ke hadapan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah pun takjub melihat hasil dari perdagangan Nabi SAW. Dan Maisarah menceritakan apa yang dilihatnya ketika menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikanlah bagi hasil dari barang dagangan tersebut, yang tadinya perjanjiannya adalah mudharabah 50-50, tetapi Khadijah memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan lebih banyak. Taib. Lalu Maisarah juga menceritakan tentang pesan dari sang rahib tadi, Nastura, disampaikan kepada Khadijah, dan apa yang disampaikan oleh rahib tersebut tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah sebagai seorang yang cerdik, orang yang cerdas, mengetahui bahwa pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keutamaan, di mana banyak sekali ketika itu laki-laki yang datang untuk meminang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha karena keutamaan-keutamaan yang ada pada Khadijah. Tetapi kali ini sebaliknya, Khadijah yang menginginkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan-keutamaan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-15, fakana fihi aqduhu 'alayha wa ba'duhu ifdahu ilayha. Setelah itulah terjadi aqduhu 'alayha, akad nikah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung setelah pulangnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari safar dagang itu. Tidak lama setelah itu, beberapa hari setelah itu. Ada yang menyebutkan bahwa beliau mengutus Maisarah untuk datang kepada Nabi SAW menawarkan diri. Dalam riwayat yang lain disebutkan Khadijah yang langsung datang sendiri kepada Nabi SAW. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam Fusul fi Siratir Rasul, beliau mengatakan fara'a Maisarah ma baharahu min sya'nihi. Ketika Maisarah telah melihat apa yang disaksikannya dari perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraja'a fa akhbara sayyidatahu bima ra'a. Dia kembali dan mengkhabarkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha tentang apa yang dilihatnya. Faraghibat ilaihi an yatazawwajaha lima rajat fi dzalika minal khairil ladzi jama'ahu Allahu laha. Maka Khadijah pun berkeinginan untuk menawarkan diri menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Kata beliau rahimahullah, lima rajat fi dzalika minal khairil ladzi wajadahu laha. Khadijah menginginkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa fauqa ma yaqtur bi bali basharin fa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu 25 sanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab keinginan Khadijah dan beliau melamar Khadijah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha ketika itu beliau berusia 25 tahun wa kana laha 40 sanah dan Khadijah berusia 40 tahun. Selisih berapa tahun? 15 tahun. Lebih tua Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan dari pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah maka melahirkan beberapa anak yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi pada bait-bait yang berikutnya siapa saja anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan keutamaan-keutamaan beliau menjadi istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya Khadijah tidak pernah melakukan akad nikah sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullahu taala. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan maghirtu ala ahadin minan nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah. Aku belum pernah merasa begitu cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburunya aku dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituha, padahal aku belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat Khadijah. Karena ketika Khadijah wafat, Aisyah ketika itu masih berusia masih kecil, masih 9 tahun. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, Aisyah juga masih kecil. Sehingga belum pernah melihat, belum tergambar bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Tetapi Aisyah tidak pernah merasa cemburu seperti cemburunya kepada Khadijah. Taib. Wajar seorang wanita itu cemburu. Taib. Apalagi ketika suaminya memiliki beberapa orang istri. Sehingga wajar. Taib. Sulit kalau menemukan apa namanya wanita yang mau dinikahi ta'adud dalam kondisi tidak cemburu. Tidak mungkin. Taib. Wanita pasti memiliki kecemburuan. Itu lumrah, itu biasa. Dan itu juga terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kisah dari Aisyah tadi. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha. Kenapa sampai Aisyah merasa cemburu dengan Khadijah padahal belum pernah melihat dan belum kenal Khadijah radhiyallahu taala anha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Khadijah, beliau sering menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Masih begitu dalam cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Taib, lalu kata Aisyah wa rubbama dzabaha syah tsumma yuqatti'uha a'dha'an tsumma yab'atsu fi sada'iq Khadijah. Bahkan tidak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih seekor kambing kemudian memotong beberapa bagian dan mengirimkannya kepada teman-teman dekat Khadijah radhiyallahu taala anha. Berlalu sudah berapa tahun dari wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha sampai beliau hijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikan orang-orang yang dahulu punya hubungan dekat dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Farubbama qultu lahu, lalu kata Aisyah menunjukkan kecemburuannya sebagai seorang wanita muda dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di dunia ini enggak ada wanita selain Khadijah. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan beliau sering menyebut nama Khadijah dan itu bukan aib. Masalah cinta kepada seorang wanita, misal sudah punya beberapa istri, tentu seorang laki-laki itu akan memiliki kecondongan pada salah satu dari mereka. Enggak bisa rata cintanya sama semua 50-50-50, enggak mungkin. Pasti ada kecondongan terhadap salah satu dari istri-istri tersebut. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga Aisyah cemburu dan mengucapkan kalimat ini. Seakan-akan enggak ada wanita lain selain Khadijah. Khadijah yang disebut keutamaannya, Khadijah yang dipuji, Khadijah yang selalu disebut-sebut namanya. kata Nabi SAW, dan lihat bagaimana cara beliau untuk menanggapi istrinya yang cemburu. Tidak marah, tidak kemudian menghardik istrinya, tidak kemudian mengasingkan diri, tidak. Dicandai oleh Nabi SAW, inna hakanat wa kanat, Khadijah itu seperti itu dan memang seperti itu. Artinya sesuai kenyataan. Nabi SAW memuji karena ada keutamaan besar dari Khadijah. Nabi SAW selalu menyebut nama Khadijah karena kecintaan beliau kepada Khadijah. Lalu kata Nabi SAW, wa kana li minha waladun, dan dari Khadijah juga aku memiliki anak keturunan. Memang demikian, tidak ada dari istri-istri Nabi SAW yang lain beliau melahirkan keturunan, hanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dan salah seorang budak beliau yang diberikan semasa masih di Makkah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Tetapi anak laki-laki dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidak ada dari mereka yang hidup. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita bahas siapa saja anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kisah mereka pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.